Sekarang masuk bahas bab pembatal-pembatal sholat. Ini penting, pembatal-pembatal sholat. Ada 14 pembatal sholat. Satu. Ngomong. Baik ngomong dengan bahasa planet atau bahasa gunung atau bahasa manusia atau bahasa Arab, bahasa Inggris, yang penting ngomong. Ucapan itu yang sudah memiliki makna. Saya dalam hati bukan ngomong namanya, ya, mikir. Kalau di dalam hati itu mikir namanya. Kalau nguap bukan ngomong. Ngomongnya sudah berbentuk kata. Aku. Nah, itu namanya ngomong. Nguap bisa kita tahan dengan gigi atau. Enggak paham enggak arti ngomong? Ngomong berbentuk kata. Ah. Kalau pakai bahasa Inggris misalnya I atau I am katanya kan. Nah, itu ngomong namanya. Bahasa planet kayak bahasa apa kayak yang penting ngomong. Saya. Ayo masuk. Woi, kamu. Nah, yang penting ngomong, ada bahasanya. Atau bahasa Arab. Allah katanya misalnya kan yang ngomong. Nah. Sengaja maupun lupa. Yang kedua, jadi pertama tadi ngomong sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, ada najis yang tidak segera dibuang. Yang kedua, ada najis yang tidak segera dibuang. Yang kedua, najis yang tidak segera dibuang. Jadi kalau kena najis langsung dibuang. Nah, kalau udah dibuang berarti tidak batal sholatnya. Tapi kalau dibiarkan, gitu kan, sadap nyium baunya kan, batal nanti sholatnya. Mahat dibersihkan lah sebelum sholat. Cepat. Yang ketiga, tersingkapnya aurat dan tidak segera ditutup. Jadi auratnya terbuka dibiarkan ya gitu. Nah, batal sholatnya. Kalau udah sempurna nutup aurat jelas. Itu jelas-jelas dah menutup aurat. Yang dimaksud di situ tersingkap. Dia udah nutup aurat sempurna. Kemudian udah nutup aurat sempurna kemudian tiup angin, terbuka, langsung ditutup. Nah, udah. Kalau dia tutup langsung, ada masalah. Paham enggak? Jadi kalau aurat yang terbuka langsung ditutup. Hah? Langsung ditutup. Nah, kalau enggak ditutup, berarti itu termasuk pembatal sholat. Perhatikan, penting tuh. Pertama tadi ngomong, yang kedua tadi kena najis, enggak langsung dibuang. Yang ketiga, auratnya terbuka, tidak ditutup langsung. Kalau dari awal udah tidak menutup aurat, ya jelas batal sholatnya. Ajalah dibuang. Boleh lah. Berjalan pun boleh dalam sholat kalau ada kebutuhan. Misalnya untuk ngejar. Udah. Berapa sekarang? 4. Tadi yang ngomong tadi itu satu huruf ataupun dua huruf, yang penting ada maknanya. Ui, nah, itu kan ada maknanya kan? Nah, itu ada maknanya tuh. Ada najis yang tidak segera dibuang. Atau satu huruf, tapi punya makna. Ih, kan satu huruf kan? Tapi ada maknanya. Ih, ya kan? Nah, ada najis. Nah, saya. Nah, jadi termasuk ngomong. Jelas? Kalau berdehem bukan ngomong. Juga uang diam. Atau kalau anu kan alhamdulillah. Wah, misalnya kan. Itu bukan, itu bukan ngomong. Tidak masalah. Ya. Balik ini sudah. Dah? Mudah yang keempat. Oh, yang tadi ngomong tuh kalau disengaja. Enggak nyaringkan nadanya, misalnya bolak-balik kurang kita ke salat kah dibalik kode. Itulah, itu yang bahasa ngomong, mana-mana dulu. Yang ngomong tadi tuh kalau sengaja ngomong, kalau enggak sengaja lupa latah gitu kan. Nah, itu enggak. Salah tadi tuh. Kalau enggak sengaja enggak masuk. Kemudian yang keempat, hadas. Berhadas. Yang keempat, berhadas. Kentut, kencing, gitu kan. Hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian, makan dan minum dengan sengaja. Kan makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, walaupun sedikit. Jadi, kalau kita makan dan minum sedikit, batal enggak puasanya? Nah, semua yang membatalkan puasa, semua yang membatalkan puasa, dia juga membatalkan sholat. Makan dan minum. Kan buang lah, Lur. Oke, ambil baju. Boleh sebenarnya meludah, tapi di masjid kita tidak boleh. Kalau di zaman Rasul boleh meludah sebelah kiri. Meludah sebelah kiri, kemudian ditimbun. Ya. Kan dulu tidak ada TL. Nah, terus 6. Ngapain tang isyarat Islam tuh? AI. Meludah ya, kan kotor ya. Ya ngapain deh? Bodoh aja. Oh, ini kena tanah dulu. Karena ada tanah itu di kaki. Kemudian yang berapa sekarang? Makan yang banyak walaupun lupa. Lupa ya kan makan. Diteruskannya banyak, batal salat. Walaupun dia lupa. Beda dengan puasa, kalau puasa makannya banyak ya, 2 piring, 3 piring kan. Setelah kenyang dia kan baru diingatkan, kan puasa. Oh, iya puasa alhamdulillah ya kan. Walaupun lupa, makan yang banyak walaupun lupa. Nah, kemudian yang berapa sekarang? Yang berapa sekarang? Yang ketujuh, bergerak yang berturut-turut tanpa hajat. Bergerak yang banyak berturut-turut tanpa hajat. Maksudnya dia sholat kan? Oh. Tanpa hajat. Jadi tidak ada kebutuhan dia bergerak tuh. Bergerak kelebihan. Banyak berturut-turut. Bergerak yang banyak. Berturut-turut boleh. Bergeraknya banyak, berturut-turut, yang ketiga tanpa hajat. Tidak ada kebutuhan. Nah, itu batal sholatnya. Hah? Ngupil itu kan sedikit. Kalau ngupil itu sedikit. Nah, kecuali kalau buang mahat gitu kan. Nah, bergeraknya banyak tuh. Tanpa hajat. Kalau ngupil kan sedikit. Ngupil bukan najis. Garo kan sedikit. Jadi perhatikan, yang membatalkan sholat yang mana? Satu syaratnya bergeraknya banyak. Yang kedua turut-turut. Yang ketiga tanpa hajat. Tanpa hajat. Nah, tidak ada kebutuhan atau tidak terdesak atau tidak terdesak. Nah, kenapa nanti ada bergerak-bergerak yang boleh? Bapak nyamuk sih. Batal sholatnya. Kemudian, gimana kalau bergeraknya banyak, tapi ada kebutuhan? Hah? Gimana kalau bergeraknya banyak, tapi ada kebutuhan? Batal nggak sholatnya? Nggak batal sholatnya. Contoh, dia mau ngejar sutra, pembatas sholat, berjalan, berapa langkah kan? Nah, nggak batal sholatnya. Atau, sop di tengah-tengahnya bolong, kemudian dia geser ke kiri atau ke kanan kan? Nah, itu nggak masalah. Atau dalam keadaan takut, ada namanya sholat khauf. Kan boleh sambil berjalan. sholat tawaf ya kan. Nah. Jadi kalau ada kebutuhan atau terdesak, bergeraknya tidak membatalkan sholat. Jelas? Yang ketiga, bagaimana kalau gerakannya sedikit? Hah? Gerakannya sedikit, makanya hukumnya gerakannya sedikit. Kalau gerakannya sedikit ya ada kebutuhan, itu tidak masalah, mubah boleh. Gatal gitu kan. Kalau tidak digaruk tuh tidak usuk, digaruk bentar. Itu kan gerakan sedikit dan ada kebutuhan, itu mubah hukumnya. Tapi kalau gerakannya sedikit, tanpa kebutuhan, maka hukumnya makruh. Misalnya megang-megang janggut, ngupil, ya kan? Megang-megang mata, megang-megang hidung, sedikit gerakannya, tapi tanpa ada kebutuhan, hukumnya makruh, mengurangi pahala sholat. Paham? Paham kan? Jadi gerakan dibagi berapa tadi? Satu, kalau gerakannya banyak berturut-turut tanpa hajat, batal sholatnya. Yang kedua, kalau gerakannya banyak tapi ada kebutuhan, ada hal yang mendesak, maka tidak batal sholatnya kan? Boleh sekedar ukuran kebutuhan. Yang ketiga, gerakannya sedikit. Nah, sedikit dibagi dua. Satu, kalau ada kebutuhan, hukumnya boleh. Garuk-garuk batal gitu, kalau tidak digaruk batal kan? Yang kedua, gerakan sedikit tapi tanpa ada kebutuhan, hukumnya makruh. Nah, garuk-garuk, main-main jenggot, main-main hidung, ya kan, main-main apa lah, atau bunyi-bunyi krakok-krakok gitu kan, bunyikan tangan itu kan, atau tarik-tarik trek-trek, atau apalah gini-gini, gerakan kepala, ada lah, ada ya orang sholat seperti itu. Nah, gerakan sedikit tapi tanpa ada kebutuhan, itu makruh. Dah, kemudian yang keberapa ya? Yang ke 8 guys. Lompat-lompat atau memukul. Lompat-lompat atau mukul-mukul. Ada soal mukul-mukul. Oh. Itu kan mukul-mukul. Oh. Oh. Ada orang siaran gitu. Oh. Ya di dalilnya. Perselisihan ulama model gerakannya. Hah, gitulah. Sebenarnya harus lurus, tapi gerakan dalam keadaan lurus. Nah. Tapi ada yang banyak sebagian lama ya gila. Tergantung pendapat. Dah, lompat-lompat atau mukul-mukul. Yang ke-9. Menambah satu rukun dengan sengaja. Menambah satu rukun dengan sengaja. Menambah satu rukun dengan sengaja, misalnya takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram lagi deh kan? Batal salatnya. Atau apa biasanya pernah yang terjadi nambah rukun? Yang pernah terjadi apa? Nambah rukun. Ada tak? Ya pokoknya nambah rukun dengan sengaja. Yang mana rukun sholat? 17 tuh. Jelas? Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Tidak boleh ditambah. Kali ya cukupnya Al-Fatihah. Nah. Was-was. Was-was di itu namanya was-was. Kemudian yang berapa sekarang? 10. Mendahului imam. Dengan dua rukun. Mendahului imam dengan dua rukun. Mendahului imam dengan dua rukun perbuatan. Imam masih Al-Fatihah gitu kan? Dia sudah itidal. Ada kan? Kan ada orang masbuk kan? Pernah gak ngeliat orang sholat masbuk? Dia masuk kan telah satu rakaat. Di lombaknya imam kan? Imam di lombaknya imam masih Al-Fatihah. Ya kan? Kemudian di lomba. Nyet, maju mundur balik. Ujungnya sampai rakaatnya dengan imam. mendahului imam dengan dua rukun batal sholat. Bahkan sebagian ulama mendahului imam walaupun satu rukun batal sholat. Nah itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Haram termasuk dosa besar itu. Dah, tadi mendahului imam dengan dua rukun perbuatan batal sholatnya. Terus berapa sekarang? 11. Nomor 11, terlambat dari imam tanpa uzur. Terlambat dari imam tanpa uzur juga membatalkan sholat. Terlambat dari imam tanpa uzur. Contoh, imamnya kan udah habis baca Al-Fatihah, kemudian imamnya ruku kan? Nah dia itu belum sadap, masih sadap baca Al-Fatihah. Habis itu imam bangkit dari ruku, udah batal sholatnya. Ketinggalan berapa rukun gitu. Jadi kita kalau bermakmum harus mengikuti gerakan imam, jangan imam terlambat. Kalau imamnya kecepatan benar, enggak usah sholat belakangnya. Karena tidak tumak ini nah batal sholatnya. Percuma kita sholat belakangnya, udah enggak usah sholat belakangnya, ganti dari masjid yang lain. Ganti masjid yang lain, cari masjid lain. Jadi kalau enggak tumakninah, batal sholatnya, syarat apa rukun sholat kemarin adalah tumakninah di berapa tempat? 4. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah sekarang nomor berapa sekarang? Berniat memutuskan atau membatalkan sholat. Dalam hatinya niatnya, aduh batalkanlah, udah langsung batal. Jadi niat, kalau kita niat kita putuskan, langsung batal. Karena syarat sah sholat kan berniat, sama dengan puasa. Udah kan kita sebutkan kemarin membatal puasa. Memutus niat tadi kan? Nah, termasuk pembatal puasa adalah memutus niat. Jadi dalam hati, bukalah, udahlah. Batal tuh. Ya udah mau niat ragu-ragu, jadi niatnya tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh diputus. Niat harus yakin. Mama Enggi. Niat puasa tidak boleh taradud namanya, tidak boleh ragu, harus yakin. Yakin tidak boleh ada sedikit pun keraguan atau niat untuk membatalkan. Nah, kalau niat untuk membatalkan sholat, sholatnya batal. Kalau niat untuk membatalkan puasa, puasanya batal. Walaupun dia nahan lapar sesuka hatinya, batal puasanya. Ya berarti dah niat nak membatalkan puasa. Ya cuma mak juga bunda antah kamu tak pecahkan mak. Berarti niatnya tidak ya, tidak yakin. Jadi syarat dalam niat itu harus jaziman, kokoh, tanpa ada sedikit pun taradud, ragu-ragu, enggak boleh. Jadi niat harus yakin. Nah kalau kita puasa niatnya harus yakin, sholat niatnya harus yakin. Dah, sip. Dah paham? Nah, sekarang dah belajar. 17. Kemudian yang berapa ya? 17. Berniat ingin membatalkan, tapi diikatkan dengan sesuatu. Nanti kalau tamuku datang, sholatku kubatalkan. Nah, udah, sholatnya batal dari awal. Berniat, apa ingin? Ingin membatalkan, tapi dikaitkan dengan sesuatu. Hah? Ingat nak cepat ya. Dan masalah kalau niat cepat ya tergantung pengaruh nanti tumakninah enggak dia sholat. Misal, aduh kalau nanti hujan tuh aku batalkan aku nak nyalut air. Dengar contohnya, nanti kalau hujan tuh aku batalkan aku nak nyalut air. Nah udah dari awal udah batal sholatnya itu. Karena dia ingin membatalkan tapi diikatkan dengan sesuatu. Nanti kalau ada tamu datang aku batalkan sholat. Nah berarti batal dari awal. Jadi niatnya dibatalkan, tapi diikatkan dengan sesuatu. Dikaitkan sahame lah. Bukan datang kamu. Yang penting sholatnya dan dianggap niatnya. Nah, udah tadi dan dianggap niatnya. Karena niatnya sudah ingin membatalkan. Makanya yang dalam nikah yang namanya siroh ta'lik. Itu dan boleh dibaca sebenarnya. Kalau aku tidak memberi nafkah sekian, langsung otomatis cerai. Nah, itu sebenarnya dalil Muslim tidak boleh dibaca sigah ta'liq. Ini namanya ta'liq, berniat ingin sesuatu tapi diikatkan. Jelas ya? Contoh, nanti kalau aku mati berikan berikan motorku ke dia. Kapan motornya diberikan? Kalau dia mati kan? Nah, sama dengan niat tadi. Nanti kalau hujan turun aku batalkan sholatnya, langsung batal. Jadi karena niatnya tidak sempurna dari awal. Jadi tidak boleh kita berniat untuk membatalkan sholat walaupun dikaitkan dengan sesuatu. Paham gak mak? Nanti kalau kuyahku udah masak tuh ya aku batalkan sholat. Ah, dari awal sudah batal sholatnya tuh. Karena niatnya tidak di. Tidak dianggap. Makanya kalau sholat tuh betul-betul perhatikan, ada ndak yang hidup kompor, ada ndak yang lagi rebus air, kan matikan dulu, lalu sholat. Kemudian yang terakhir adalah ragu-ragu batal ndak, batal ndak, batal ndak, ah dah batal sholat. Ragu-ragu, batal ndak, batal ndak, batal udah langsung batal. Aidaan. Kalau kita merasa kentut gih, tapi sian dengar suara, kalau sian suara tidak ada bau, hukum asalnya wudhunya tidak batal. Jadi kapan wudhu seorang batal? Kalau dia ragu-ragu, kencing dah ingat kentut dah gih kan nih, ragu-ragu kan? Kapan dia batal? Kalau ada kedengaran suara, ada kecium bau. Kalau tidak ada, wudhunya masih sah. Nah, hukum asalnya wudhunya sah. Lah kan kentut kan batalkan wudhu, otomatis kalau sholatnya batal lah. Iya lah, di dalam sholat dia itu ragu-ragu, kentut nggak tadi ya. Nah kalau nggak ada suara, nggak ada bau, sholatnya terus diteruskan, karena wudhunya dan nggak batal. Yang terakhir tadi adalah ragu-ragu memutuskan sholat atau melanjutkan sholat. Sholat enggak, lanjut enggak. Ini membatalkan sholat. Jelas? Yang berkaitan dengan niat berapa ya tadi? 1, 2, 3. Memutuskan niat, atau memutuskan diikatkan dengan sesuatu, atau ragu-ragu di dalam sholat. Kemudian yang berkaitan dengan gerakan mengikuti imam, atau terlambat dengan imam, atau bergerakan yang berlebih-lebih, tidak ada hajat, atau memukul dan lompat-lompat berkaitan dengan gerakan. Kemudian berkaitan dengan makan dan minum, makan dan minum yang sedikit tapi sengaja membatalkan sholat, atau makannya banyak walaupun dia lupa membatalkan sholat. Kemudian berkaitan dengan aurat dan berkaitan dengan najis serta hadas. Jelas? Nah, kalau perhatikan, kalau dia, aduh apa tuh, kalau dia sholat, kemudian dia kan mau kentut, ditahan kan? Nah. Itu tidak membatalkan sholat. Di dalam sholat. Iyalah, adaan membatalkan sholat, karena dia tidak berhadas. Tapi, kalau dia lagi sholat, kemudian dia kan menahan hadas. Lalu dalam hatinya batal enggak? Batal enggak? Batalkan enggak? Batalkan enggak? Gitu kan? Nah. Jadi niatnya yang bermasalah, bukan hadasnya yang bermasalah. Berarti kan masalah hadas dengan masalah niat beda. Kalau masalah hadas, keluar enggak? Ditahan gitu kan? Dan keluar. Dan keluar kan? Itu hukumnya makruh. Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dalam hatinya, batalkan enggak? Batalkan enggak? Batalkan enggak sholatnya? Udah batal sholatnya. Ini enggak boleh ragu-ragu di dalam berniat sholat. Harus yakin aja. Nah, batalkan, batalkan. Nah, enggak. Hukum asalnya sholatnya tetap sah selama dia tidak berhadas. Jadi kan tuh masalah hadas, masalah aurat, masalah najis, masalah makan dan minum, masalah bergerak, masalah mendahului imam, dan masalah niat. Nah, dah. Tutup subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik.